إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya terjemahan dari atau terjemahan dan makna dari beberapa ayat awal dalam surah Al-Ma'arij, dalam surat Al-Ma'arij. Dan telah kita sebutkan ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, tapi belum disebutkan pembacaan tafsirnya. Sehingga langsung kita bacakan tafsir dalam ayat yang pertama sampai dengan keempat tersebut. Da'a da'in minal musyrikin ala nafsihi wa qawmihi binuzulil azabi alaihim. Ada seorang yang menyerukan dari kalangan mereka, orang-orang musyrikin, atas dirinya dan kaumnya, meminta agar supaya didatangkan atau diturunkan azab kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya keadaan mereka, orang-orang musyrik al-jahiliyah, adalah orang-orang yang tidak hanya dari satu sisi melakukan amalan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mengingkari janji Allah tabaraka wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang adanya azab bagi siapa saja yang kufur kepada Allah dan rasulnya, mereka tidak hanya mengingkari ayat tersebut, bahkan puncak dari pengingkaran mereka adalah meminta agar supaya azab tersebut disegerakan, agar supaya azab tersebut disegerakan. Ini puncak dari kekafiran mereka, yang tujuan dari permintaan mereka adalah at-takdzib, mendustakan janji yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Di antaranya ayat yang tadi kita bacakan dalam surat yang pertama dalam surah Al-Ma'arij, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Namun Allah sebutkan lil kafirina laisa lahu dafi'. Dan disebutkan di sini wa huwa waqi'un bihim yaumal qiyamati la mahalah. Dan sesungguhnya azab tersebut akan menimpa mereka pada yaumul qiyamah, dan tidak mungkin mereka itu menghindar darinya. Laisa lahu dafi'. Tidak ada seseorang yang bisa melindungi mereka dari azab tersebut. Dan memang disebutkan di dalam beberapa ayat bahwasanya mereka orang-orang kafir diimhal, diberikan ketangguhan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian merasakan kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan di alam dunia. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَيْتَ. Sehingga terkadang memang keadaan mereka orang-orang kafir dengan kekafiran mereka tidak tertimpa kepada mereka azab, namun sebagai gantinya Allah berikan kepada mereka kenikmatannya dan kenikmatannya. Pembahasan ini sering kita sebutkan adalah masuk kategori al-istidraj. Kapan seorang kufur ini tidak hanya menyebabkan dengan kekafirannya dia binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dia di alam dunia merasakan dengan kekafirannya tersebut berbagai macam kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang betul terkadang keadaan mereka orang-orang kafir tersebut dengan banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan di alam dunia menyebabkan dengannya akhirnya mereka kufur, semakin bertambah kafir, semakin bertambah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya mereka mendustakan berita Allah, demikian pula berita Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wal'iyazubillah. Ini keadaan seorang yang kafir. Sehingga disebutkan wa huwa waqi'un bihim yaumal qiyamati la mahalah. Azab tersebut akan terkena kepada mereka pada yaumul qiyamah dan mereka tidak sanggup untuk menghindarinya. Itulah azab yang mereka rasakan pada yaumul qiyamah, asyaq. Walanuziqannahum minal azab walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari. Kita akan timpakan kepada mereka azab yang ringan, bukan azab yang besar. Maksud azab yang ringan di dalam ayat ini adalah azab fil barzakh, azab yang menimpa mereka orang-orang kafir di alam barzakhnya. Mi waraihim, apa namanya, barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzakh, yang pada alam barzakh tersebut, alam kubur tersebut, mereka akan merasakan azab hingga hari mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan azab al-kubur adalah azab yang adna, yang lebih ringan. Dunal azabil akbar, bukan azab yang lebih besar. Sehingga azab yang dirasakan oleh orang kafir di alam kuburnya lebih ringan dan bahkan jauh lebih ringan dibandingkan azab yang nantinya mereka rasakan pada yaumul qiyamah di neraka al-jahim. Wal'iyazubillah. Sehingga tatkala datang yaumul qiyamah mereka mengatakan man ba'athana mimarqadina, siapakah yang membangkitkan kami ini dari tempat tidur kami. Mereka mengistilahkan alam barzakh sebagai marqad, tempat peristirahatan. Padahal di alam barzakh tersebut mereka tidak istirahat. Mereka merasakan azab seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang keadaan Fir'aun dan pengikutnya. An-naru yu'raduna 'alayha, an-naru yu'raduna 'alayhim ghuduwa wa 'ashiya. Neraka diperlihatkan kepada keluarga, kepada Fir'aun dan pengikut-pengikut mereka, huduwan wa asyia, di pagi harinya dan di petang harinya. Wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadul azab. Tatkala datang pada yawmal qiyamah, tatkala datang yawmal qiyamah akan dikatakan masukkanlah pengikut-pengikut Fir'aun ke dalam azab yang demikian dahsyat. Wal'iyazubillah. Kemudian disebutkan di sini laisa lahum mani' yamna'uhum min Allahi dzil 'uluwi wal jalal. Mereka tidak memiliki mani', seseorang yang bisa menghalang-halangi mereka dari azab Allah, dari keputusan Allah Subhanahu wa taala dzil 'uluwi wal jalal, zat yang memiliki ketinggian dan kemuliaan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun mereka dahulu adalah seorang pembesar di kaumnya, walaupun mereka dahulu adalah seorang yang paling berharta, walaupun mereka dahulu adalah seorang raja, seorang penguasa yang tidak terkalahkan, namun pada yaumul qiyamah tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa terselamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini disebutkan ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Yang menceritakan bahwasanya para malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala dan Jibril alaihi assalatu wassalam dari alam dunia naik menuju Allah Subhanahu wa taala di atas arusnya, dan jarak naiknya mereka dari alam dunia ke langit dunia pada perjalanan yang apabila seorang menempuhnya itu seperti halnya 50,000 sanah, 50,000 tahun. Ini menunjukkan betapa tingginya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan tas'udul malaikatu wa jibrilu ilaihi ta'ala fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanatin. Para malaikat-malaikat Allah naik, demikian pula Jibril menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya, sebagian ahli tafsir mentafsirkan makna dari ar-ruh adalah arwahu bani Adam, ruh-ruhnya bani Adam dari kalangan al-mu'minin, karena ruh-ruhnya mereka orang-orang kafir tatkala hendak, tatkala dinaikkan atau dibawa oleh malaikat-malaikat rahmah, malaikat-malaikat ketika sampai ke pintu langit dunia, langit tersebut tidak dibukakan untuk mereka. Ini ruhnya orang-orang kafir, sehingga dilempar sampai akhirnya mereka apa namanya, seperti halnya kapas yang diterbangkan, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran takhtufuhu tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq wa may yushrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtufuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Seorang yang melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti hanya keadaan seorang yang kharra minas sama', yang jatuh dari langit dunia, seperti halnya ruhnya orang kafir, ruhnya orang musyrik tatkala dibawa naik ke pintu langit dunia, pintu tersebut tidak dibukakan oleh malaikat yang menjaganya, sehingga dilempar seakan-akan jatuh dari atas langit. Takhtufu tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, sehingga mereka melayang-layang dari angkasa menuju ke jasadnya di alam dunia, sehingga mereka bisa disambar oleh burung yang terbang di angkasa, ataukah terkadang ditiup oleh angin ke tempat yang demikian jauh. Ini keadaan orang-orang musyrik. Adapun ruh-ruhnya orang-orang mukmin, ketika malaikat-malaikat rahmah membawanya dan mendatangi salah satu dari langit, dari langit-langit dunia, maka pintu itu dibukakan, bahkan didoakan oleh malaikat-malaikat yang menjaganya. Malaikat-malaikat roh akan mengatakan bahwasanya ruhnya ini adalah fulan ibni fulan bi ahsani asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya. Malaikat roh akan mengatakan ini adalah ruhnya fulan ibni fulan, dengan menyebutkan nama dari nama-nama yang paling bagus yang dia dahulu dinamainya, dinamai dengan nama tersebut di alam dunia, hingga sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jarak antara jarak alam dunia sampai akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di atas arusnya dalam satu harinya seperti halnya 50,000 sanah, 50,000 tahun. perjalanan yang dilakukan oleh seorang di alam dunia. Miqdaruhu 50,000 sanatin min sinni dunia. Jaraknya seukuran 50,000 tahun dari waktu-waktu dunia. Wa huwa 'alal mu'min mithlu salatin maktubah, dan permisalannya atas seorang mukmin itu seperti halnya menjalankan salat 5 waktu dari subuh ke subuh. Ya kan? Fi yaumin, dalam satu harinya itu seperti 50,000 sanah. Dan seorang mukmin menjalankan salat 5 waktu tersebut berputar selama satu hari. Kemudian disebutkan pada ayat yang berikutnya, fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau wahai Rasul dengan kesabaran yang indah. Maksudnya adalah seperti yang disebutkan dalam tafsirnya, fasbir ayyuhar rasulu ala istihza'ihim, bersabarlah engkau wahai Rasul atas apa yang mereka olok-olok tersebut. Mereka mengolok-olok Nabi alaihi salatu wassalam, beristihza, mengolok-olok, tidak hanya mengolok-olok Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan memperolok apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, termasuk pula di dalamnya janji-janji Allah tabaraka wa ta'ala. Wasti'jalihimul azab, dan mereka meminta kepada engkau agar supaya disegerakan azab, bersabar dari perilaku mereka tersebut. Sabran la jaz'a fih, dengan kesabaran yang tidak berkeluh kesah. Ini sabran jamila, maksudnya adalah sabran la jaz'a fih wa la syakwa minhu ila ghairillah, dan tidak mengeluh-ngeluhkan apa yang menimpanya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sabran jamila. Al-Hafidh Ibn Katsirin rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam salah satu tafsirnya tentang adanya sebagian pendapat yang mentafsirkan makna sabran jamila adalah kana al-mushabu fil qawmi la yadri man huwa, adalah seperti hanya keadaan seorang yang tertimpa satu musibah di tengah kaum, namun kaum tersebut tidak mengetahui dia yang terkena musibah tersebut karena dia tidak berkeluh kesah. Ya kan? Tidak berkeluh kesah dan tidak mengeluh apa yang menimpanya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berkeluh kesah dan tidak mengeluhkan apa yang dialaminya tersebut kepada siapapun dari manusia, sehingga dia mengeluhkan nasibnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahim dan maha qarib. Ini makna dari sabran jamila, so kesabaran yang indah. Sebagian dari kalangan penyair menyebutkan, dan ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya sehingga saya ada wadawa, menukilkan perkataan seorang penyair yang menjelaskan tentang bab anjuran agar seorang muslim itu bersabar dengan kesabaran yang indah. Seorang penyair menyatakan, Iza usibta bimusibatin fasbir laha sabrul karami fa innahu bika arhamu, wa idza syakauta ila ibni adam innama syakauta ila alladhi la yarhamu. Apabila engkau tertimpa satu musibah, maka bersabarlah dengan kesabaran yang menggambarkan engkau adalah seorang yang mulia. Engkau adalah seorang yang mulia, yang karim. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala kepada dirimu tersebut adalah zat yang maha rahim, yang maha penyayang. Kemudian menambahkan idza syakauta ila ibni adama innama syakauta ila alladzi la yarhamu. Apabila engkau itu mengeluhkan apa yang engkau timpa tersebut kepada bani Adam, maka sesungguhnya engkau mengeluhkan sesuatu kepada orang yang tidak bisa merahmatimu, yang tidak bisa mengasihimu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengasihani, merahmati, menyayangi hamba-hambanya dari kalangan al-mu'minin. Sehingga dalam ayat ini Allah perintahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bisabri al-jamil la jaza'a fihi wa la syakwa minhu ila ghairillah. Ini makna as-sabrul jamil. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrik menyangka bahwasanya azab tersebut adalah sesuatu yang jauh, yang tidak mungkin terjadi. Kalaupun terjadinya itu pada suatu waktu yang demikian jauh, bukan sekarang. Wa narahu qariba. Namun disebutkan dalam ayat ini, kami memandang azab tersebut adalah sesuatu yang sangat dekat. Adalah sesuatu yang dekat. Dan sering kita menjumpai ungkapan mereka para ulama ahli tafsir yang menjelaskan tentang makna al-qarib yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an, di antaranya ayat ini dan ayat terakhir di dalam surah An-Naba. Apa itu? Inna anzarnakum azaban qariba. Ungkapan yang digunakan oleh mereka ahli tafsir menyebutkan bahwasanya kullu atin fahuwa qarib. Segala sesuatu yang akan datang, maka waktunya itu qarib, dekat. Tidak jauh, tidak lama. Kullu atin fahuwa qarib. Segala sesuatu yang akan datang, maka waktunya itu dekat, tidak lama. Misal kita ya, contohnya gak sadar sudah berumur separuh apa dari umur yang Allah tentukan kepada yang Allah berikan kepada masing-masing bani Adam. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan amaru ummati min baini sittin ila sab'in wa aqalluhum man yujawizu dhalik atau yujuzu dhalik. Umur yang Allah gariskan kepada umatku ini antara membaini sitin ila sir'in, antara 60 tahun dan 70 tahun. Sangat sedikit di antara mereka yang sanggup untuk melampauinya. Tidak terasa kan, kita mungkin sudah masuk ke pertengahan ajal. 30 tahun sudah lewat. Atau sebagainya, mungkin memasuki umur 50 tahun. Atau sebagainya sedang menanti ajal umur 60 tahun. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan umur yang Allah gariskan pada umatku ini antara 60 tahun sampai dengan 70 tahun. Sedikit di antara mereka yang melampauinya. Rata-rata umur 60 tahun sampai 70 tahun datang ajal. Seorang yang berumur 60-an tahun menganggap bahwasanya hidupnya di alam dunia adalah sesuatu yang adalah sementara. Tidak lama, tidak terasa sudah berubah. Kita saja yang sekarang ini menjalani kehidupan kita di waktu kita ini, tatkala bersumpah mungkin dengan kenalan-kenalan kita yang dahulu masih berambut hitam, kita kaget, ternyata baru ditinggal berapa bulan sudah berubah. Ternyata umurnya ini sudah sepuh, sudah tua. Ini ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan Allah berikan an-nadzir, peringatan kepada seluruh para hamba-hambanya untuk kemudian mereka teringat dengan peringatan tersebut tentang ajalnya. Ibn Abbas mentafsirkan makna wa ja'akumun nadzir, telah datang kepada kalian peringatan di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, maknanya adalah asyib, uban. bahwasanya uban yang tumbuh pada rambut seorang, Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk menyemirnya dengan warna hitam. Tujuannya di antara hikmahnya adalah agar mengingatkan seorang yang beruban bahwasanya dia itu sudah tua, sebentar lagi akan datang ajalnya, sehingga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan memperbanyak bekal sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan bahwasanya kullu atin fa huwa qarib, segala sesuatu yang waktunya terjadinya akan datang, atin itu waktu terjadinya adalah qarib, dekat, tidak lama. Sehingga disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran tentang perihal apa yang disampaikan oleh mereka orang-orang kafir tatkala datang yaumul ba'thi wan nusyur, hari mereka dibangkitkan dan hari mereka dikumpulkan. Mereka memandang ka'annahum yauma ka'annahum yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa apa itu asyiyatan au duhaha. Mereka memandang hari yang mereka dahulu dijanjikan bahwasanya mereka akan dikumpulkan, mereka nantinya akan dimasukkan ke dalam an-nar, kemudian merasakan azab di neraka jahanam tersebut, itu mereka memandang waktunya antara asyiyatan au duhaha, sampai waktu petang ataukah hanya sampai waktu duha saja, waktu pagi hari. Kalau petang hari itu kan agak sedikit lama. Kalau waktu duha lebih sebentar. Berhenti waktu duha dengan apa namanya tergelincirnya matahari. Artinya lebih sebentar. Nah, mereka memandang bahwasanya hidupnya mereka di alam dunia ditambah dengan mereka merasakan azab di alam barzakh itu hanya selama waktu petang ataukah waktu duha, tidak sampai satu hari. Yang menunjukkan demikian sebentarnya kehidupan seorang hamba tatkala melalui tahapan dari tahapan-tahapan mereka sampai ke hari mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Namun kebanyakan manusia seperti yang diperingatkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ad-Da'u wa Dawa, berpandangan bahwasanya nikmat yang disegerakan jauh lebih baik dibandingkan nikmat yang ditangguhkan. Artinya apa? Mereka memandang bahwasanya kenikmatan di alam dunia itu jauh lebih baik dibandingkan kenikmatan di alam akhirat yang sifatnya hanya sekedar janji dan janji. Kalau kamu demikian, pahalanya seperti ini. Kalau kamu demikian, maka kamu akan mendapatkan pahala yang demikian dan demikian besarnya. Ini tidak terlihat. Seorang tidak merasakannya. Seorang merasakannya kapan? Tatkala dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenikmatan dunia karena terasa, ini seseorang lebih termotivasi untuk kemudian bersegera mendapatkannya. Waliyazbillah. Ana ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ya, seperti mungkin kalau semisal kita katakan kepada murid-murid kita, siapa yang apa namanya berada di saf terdepan nanti akan kita kasih hadiah. Wah, terus berlomba-lomba mereka karena keinginannya agar bisa mendapatkan hadiah tersebut. Namun kalau semisal dikatakan bahwasanya yang berada di barisan saf terdepan akan mendapatkan kemuliaan pada yaumul qiyamah, dia mendapatkan demikian dan demikian, terkadang semangatnya untuk berada di saf terdepan itu kurang. Kata Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadisnya yang sahih, "Lau ya'lamun nasu ma fi an-nida was-safil awwal, thumma la yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu." Awal kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau semisal manusia mengetahui keutamaan yang Allah berikan pada saf yang pertama dan keutamaan seorang mengumandangkan azan, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus berundi. Maka lastahamu alaih, pastilah mereka akan berundi. Kalau semisal ada dua orang yang sama-sama berkeinginan untuk azan, atau ada dua orang yang sama-sama berjalan mendekati satu celah yang bisa hanya dimuat oleh satu orang saja di saf yang terdepan, maka disyariatkan di dalam Islam untuk kemudian berundi, karena masing-masing berkeinginan untuk kemudian mendapatkan keutamaan tersebut. Sehingga al-istifham fil Islam ini merupakan sesuatu yang dibolehkan. Langsung misal seorang tidak mengetahui apakah dia yang berhak untuk mendapatkannya ataukah saudaranya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam diriwayatkan di dalam beberapa riwayat, tatkala hendak safar, maka beliau alaihi salatu wasalam mengundi istrinya. Siapa di antara mereka yang keluar namanya, maka dialah yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, semisal mungkin seorang ingin berkurban, pas kebetulan itu adalah sapi yang terakhir, dan pas kebetulan sisa satu lowongan saja, dan dua orang ini datang kepada seorang dengan waktu yang bersamaan dalam keadaan ingin mengutarakan niatnya untuk berkorban, dan masing-masing menginginkan untuk kemudian berserikat dalam sapi tersebut, maka dibolehkan untuk melakukan undian di antara keduanya. Siapa namanya yang keluar, maka dia yang mendapatkannya. Ataukah seperti yang diterapkan di pondok kita di Ibnul Qayyim sana, kalau semisal seorang itu berkurban berserikat tujuh orang, masing-masing menginginkan mendapatkan satu kepala, kepalanya itu kan satu, ya maka diundi. Siapa yang keluar, nah dia yang mendapatkan bagian kepala tersebut. Atau masing-masing ingin mendapatkan ekornya, maka diundi. Atau masing-masing ingin mendapatkan lidahnya, maka diundi. Karena masing-masing berhak sebagai pemilik dari sapi tersebut. Sehingga disebutkan oleh Syekh Nasir Sa'di rahimallahu taala di dalam Manthumah Qawaid al-Fiqhiyah, tustamal qur'atu 'inda al-ibhami. Diamalkan al-qur'ah, undian tatkala seseorang tidak mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkannya. Dan disebutkan di dalam, kita lanjutkan materi kita dalam tafsir. Allah sebutkan yauma takunu as-sama'u kal-muhli wa takunu al-jibalu kal-ihn wa la yas'alu hamimun hamima. Disebutkan tafsirnya yauma takunu as-sama'u sa'ilatun mislu husalati zayt. Maka pada hari tatkala langit tersebut itu mengalir seperti tembaga yang dicairkan, kalmuhl, menunjukkan bahwasanya langit dunia akan terpecah, akan hancur. Wa takunul jibalu kasufil masbukhil manfush allazi zaradhu ar-rish. Dan gunung-gunung tersebut seperti halnya bulu-bulu yang ditebarkan, yang diterpa oleh angin sehingga berterbangan, menunjukkan tidak kuat, tidak kokoh, tidak menjulang tinggi dengan kokohnya seperti halnya kekokohan gunung-gunung tersebut ketika berada, ketika seorang menyaksikannya di alam dunia. Karena pada yaumil qiyamah Allah akan jadikan tanah tersebut dalam keadaan rata, dalam keadaan rata, tidak ada yang menjorok ke bawah, tidak pula ada yang meninggi, sehingga gunung yang tinggi tersebut akan diratakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fatadaruha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala apa itu? Wala apa ayat selanjutnya dan nah. Wala anta. Kemudian pada ayat yang ke-10 disebutkan la yas'alu qaribun qaribahu an sya'nihi li'anna kulla wahidin minhuma mashghulun bi nafsihi la yas'alu hamimun hamima. Maksudnya adalah seorang kerabat tidak akan meminta sesuatu kepada kerabatnya tentang urusan yang dihadapinya, karena masing-masing dari keduanya pada hari tersebut ada satu urusan yang menyibukkan dirinya. Disebutkan dalam surah Abasa, likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari tersebut masing-masing jiwa memiliki satu urusan yang menyibukkan dirinya. Urusan yang dimaksud di dalam ayat yang tadi kita bacakan adalah memperhatikan dan mencermati seperti apa nasibnya. Apakah dia nantinya akan mendapatkan keberuntungan tatkala berjumpa dengan Allah? Apakah dia akan merasakan hisab yang demikian mudah sehingga dimasukkan ke dalam al-jannah, ataukah malah dia mendapatkan azab sehingga dia tersibukkan dengan urusannya sendiri? Karena itulah disebutkan dalam riwayat yang sahih tatkala Nabi SAW menyatakan kepada Aisyah bahwasanya manusia tersebut akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah dalam keadaan hufatan ghuratan ghurla, telanjang, tidak mengenakan sendal dan dalam keadaan tidak dikhitan, sehingga terlihat auratnya, yang perempuannya, yang manusianya. Kemudian Aisyah menyatakan kalau demikian ya Rasul, akan melihat sebagian mereka ke aurat sebagian yang lainnya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya Aisyah, al-amru ashad min ayyuhimmahum dhalik. Wahai Aisyah, sesungguhnya urusan yang dirasakan oleh manusia pada hari tersebut jauh lebih dahsyat dibandingkan akhirnya mereka memperhatikan urusan-urusan yang kau sebutkan. Mereka memperhatikan urusannya sehingga tidak lagi melihat ke arah lawan jenisnya. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.